Tidak ada di zaman SBY lebih berat lagi fitnah kepada SBY. Kerbau digambar, taruh mukanya, tulis SBY. SBY cuma ketawa. Karena beliau orang pintar. Amin ya Rabbal. Beliau presiden yang sabar, gagah orangnya. Ini kita satu kurus, satu kecil. Apa? Saya suka bisa orang. Banyak orang-orang gagal. Makanya doain kita supaya Anies Baswedan dan Prabowo jadi presiden. Jangan lemahlah kita. Doakan sajalah. Orang bilang, Ustaz, bagus. Apa itu? Tuan Guru Baji jadi presiden. Itu Menteri Agama. Yang paling cocok jadi presiden tetap Prabowo. Anies jadi wakil. Begitu kan? Mesti pintar berpolitik. Masa? Kalau sekarang dalam kalangan Islam ini kan jujur saja, ulama-ulama ini belum tentu semua disukai oleh umat Islam. Saya mau kasih contoh yang konkret, yang nyata, yang real, realistis and logic. Dulu ada almarhum disebut kiai sejuta umat, betul? Dari ujung pukul ujung bahkan sampai negara Asia, siapa yang tidak kenal Kiai Haji Jainuddin? Dia terjun ke politik. Beliau kembali ketemu saya ceramah duet di Joglo. Ustaz, saya baru tahu memang kejam di dalam itu. Saya kembali ke habitat lagi berdakwah. Kalau ustaz, ustaz saja. Kerahkan umat untuk disiplin beriman. Mencari pemimpin munafik. Amin ya Rabbal. Ah itu. Allahu Akbar. Banyak partai-partai bagus. Megawati sudah ngomong di TV. Enggak tahu malu kita kalau kita pilih PDIP. Megawati sudah ngomong, kami tidak perlu suara orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam tusuk itu di situ nanti, bukan Islam dia. Enggak ada prinsip. Perteguh keyakinan kita. Hidup lama, hidup tidak lama, sama, tetap menghadap barikatan, mustafizatan ala rukabeh. Terkapar di pelataran kiamat bagai seorang terdakwa di hadapan hakim. Cuma 4 pertanyaan kok ditanya, enggak banyak-banyak. Orang Padang nanti malaikat Padang yang tanya. Rangapoi kok? Rangawa ambo. Sampun namanya Amrizal. Apo cincinnya? Mata kuciang. Kata malaikat itu surganya. Udah masuklah surga dia. Tanya lagi pada orang Jawa, malaikat orang Jawa, leh sopon jenengan tu, Sudarmono, ikut leh surgane. Ah, Jawa Padang Islam. Eh, orang Makassar ditanya, oh sopo ni gasenai, ye iya misam sukdi, okoro surgana, wah masuk surga. Orang Bugis. Eh, kepada orang Banjar, pian nak kemana pian? Tada bang ulun jalan-jalan ke surga. Masuk surga semua. Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, apalagi Nanggroe Aceh Darussalam, betakin muslim kepul. Tak ada yang kepul di sana, di Aceh. Semuanya muslim. Prinsip kuat. Kita tidak berpolitik, tapi lihat mana yang kira-kira begini ya. Negara ini akan baik apabila orang berbaik kepada Islam. Ini Donald Bebek yang satu ini sekarang. Siapa itu yang? Iya Donald. Sudah, saya sudah lupa bahasa Inggris. Nggak tahu lagi saya bahasa Inggris. Nah, sudahlah supaya lebih mudah. Donald Bebek. Donald Duck, begitu kan? Donald Bebek. Tuh Donald Bebek itu kan suka-suka cungkil-cungkil Islam. Pemerintahnya nggak stabil di Amerika. Para apa itu kaum liberal pun sudah benci kepada Donald Bebek itu. Kenapa? Kenapa jamaah? Karena memang sudah melihat jejak tidak baik yang melekat pada dia. Orang-orang cerdas di Eropa dan Amerika, bahkan Yahudi, bangsa yang paling tua, sikut kanan, sikut kiri, menembus perut sejarah tanpa ide dan gagasan yang mereka punya. Tidak punya kota, tidak punya sejengkal pun tanah Yahudi itu. Tapi dengan gagasan dan ide mereka, mereka mampu menembus perut sejarah. Semua yang kita konsumsi di dunia ini adalah hasil daripada buatan Yahudi. Ingat kita kepada Arif, orang ke bulan pun Yahudi yang punya, dia cuma garis mister lurus begini, Albert Einstein. Ingat kita, cuma dengan teori fisikanya, teori fisikanya orang bisa menginjak kaki di bulan, Albert Einstein. Ingat kita kepada Leon Steiner, penemu golongan darah. Kalau sampai dia tidak ada, enggak tahu kita ini anak siapa, bapakmu siapa nak. Karena Leon Steiner, siapa dia? Yahudi. Ingat kita kepada Thomas Alva Edison. Ingat kita yang terakhir kepada Karl Marx, yang dengan bukunya Das Kapital, Gospel Kapital atau Ekonomi Kapital, yang sekarang dipraktikkan. Susah daya beli umat. Ini mungkin yang dipraktikkan. Karl Marx adalah seorang pemimpin komunis, pengikutnya hampir 1 miliar di dunia ini. Semua Yahudi itu. Makanya ketika Hitler membantai mereka di Polandia, di satu kamp yang nama Sochin, desa Sochin di Polandia, itu kata Hitler, tinggalkan 10 Yahudi, jangan dibunuh semua. Siapa mereka? 2 teknokrat, 2 parlemen, orang-orang yang jago pidato, homiletika, cari orang-orang matematikawan, cari yang fisikawan. Orang-orang inilah kemudian dijadikan Hitler sebagai kuda tunggangan. Ilmu pengetahuan yang kita miliki, orang bisa cerdas, semua penemuan-penemuan itu hanya karena Yahudi. Apa Ustaz salah ini? Enggak salah. Di Al-Quran Allah lebihkan mereka. Memang Allah berikan kepada mereka. Allah sudah terlanjur berjanji kepada Ibrahim melalui Ibrahim turunannya. Makanya Yahudi biadab itu enggak berani, biadabnya dia, dia tidak berani menghancurkan Ka'bah. Dia tidak berani menyerang Saudi Arabia. Kenapa? Karena memang di situ mereka satu gen, satu genetika, satu keturunan, millata Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin, turun sampai kepada Nabi Muhammad. Begitu Rasulullah, ahli kitab, orang Yahudi, kafir Quraisy bertanya, agama apa ini Muhammad yang kau bawa? Turunlah ayat, kul innani hadani Robi ila sirati mustaqim dinan kiyama millata Ibrahim hanif wa makana minal musyrikin kul aina solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am itu, katakan Muhammad, kul innani hadani, katakan Muhammad, kul innani hadani Robi ila sirati mustaqim, bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama yang lurus, agama Ibrahim yang benar. Dan Ibrahim bukan golongan orang-orang yang musyrik. Katakan Muhammad, solatmu, ibadahmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah Tuhan semesta alam, atau yang kita kenal dengan doa iftitah. Jadi ketika orang takbir itu Allahu Akbar, dia sudah menyerahkan, sudah mati dia. Supaya khusyuk salat kita, ya itulah diingat, ini kehidupan terakhir saya. Jamaah pernah bertanya sama saya, Ustaz bagaimana supaya kalau sholat itu khusyuk? Saya bilang, saya sendiri saya tidak khusyuk. Ente tanya sama saya manusia, mana ada? Jujur sajalah, 4 rakaat mana bisa khusyuk 4-4? Enggak bisa. Coba jujur, betul enggak? Paling tinggi 2 rakaat saya jujur. Khusyuk pun setengah, alhamdulillah. Yang penting kita sholat khusyuk atau tidak khusyuk, Allah yang menilai, bukan orang.